Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Waqala aidon. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidon hale maneh, Kanjeng Nabi ngendika maneh. Padha karo sing wingi ka. Dawuh Kanjeng Nabi ala wa anna lillahi awaniya fi ardihi wa yal qulub ala eling-eling ilingo ya menungso wa anna lillahi saat menelan iku kedue Allah awania opo piro-piro wadah-wadah fi ardi in dalam bumi ne Allah Gusti Allah coro saiki duwe pemancar duwe wadah sing ditugasno ana ing bumi. Lah wadah iki calon engko dadi penduduk swarga utawa penduduk neraka. Alate Gusti Allah sing didonor bumi apa wahya utai awani ku alqulub piro-piro ati. Qulub di sini maknane menungso lan akal, kulub bimakna rohani. Rohani ku menungso karo akal. Manggone menungso nok njero ati, manggone akal nok njero utek. Rohani ya menungso lan akal. Diduno Gusti Allah ring bumi. Untuk diuji lulus swarga gak lulus neraka. Nomor telu ora ana. Lah api-api ati ati sing model kaya apa fa ahambul awani utahe luwih seneng-senenge pira-pira wadah. Wadah sing paling disenengi ya menungso. Lan akal sing paling disenengi ilallah mungguhe Gusti Allah. Sopo sing paling disenengi Gusti Allah? Berarti ini disenengi Gusti Allah jenenge waliullah, kekasih Gusti Allah. Iku asfaha. Iku bersih bersih awani wadah sing paling resik iku aswaha wa aslabuha makna murid yae salabane atos wa aslabuha lan luweh jujur-jujuring awani makna murate jujur aja gampang wa arqwa lan luweh lemes-lemese al awani rohani sing paling disenengi Gusti Allah yaiku rohani sing duweni sifat telu. Siji bersih, lorone jujur, telune kasih sayang. Kira supaya cek isong ini dilatih liwat ibadah, liwat sembahyang, liwat poso, liwat wiritan-wiritan, termasuk liwat ngaji kaya ngene iki mek latihan supaya sama cek dadi waline Gusti Allah. Lah waline Gusti Allah kudu duwe sifat telu iki. Tapi trap-trapane gak padha lho. Asfaha utahe luwih bersih-bersih ing awani menungso sing paling bersih-bersih teko apa minadzunubi sangga pira-pira dosa-dosa. Ikulah menungso sing paling disenengi Gusti Allah, menungso sing resik teko kesalahan-kesalahan ning lakone kesalahan terus njaluk sepuro kaya sampean kabeh iki. Lah wong paling gak nglakoni kesalahan ya sampean ngene iki mondok dijogo keamanan, ditoto mulai subuh sampai jam 12 bengi. Supaya dadi wong sing gak nglakoni kesalahan-kesalahan. Yo namine salah yo ono tapi gak nemen-nemen supaya dadi kekasih Gusti Allah. Nah kaya apa wong gek ngaji ngene tok sak pira dosane disepuro kabeh. Durung wiritane nalikane nek mari sembayange lanange wedoke iso ta sampean wiritan kaya ngono nek gak ana pondok gak iso. Nek mari maghrib sak durunge mari kumpul kabeh nang masjide tengok-tengok padha wiritan kabeh kuwi cek dadi menungso sing resik dosane. Siji wa aslabu afiddin utahe luwih jujur-jujure awani ku fiddine ing dalam agomo. Nek urusan agomo iku disiplin, jujur kok agomo iki undang-undange Gusti Allah sing didonor ing alam donya sing digawa nabi-nabi sing jumlahe atusan ewu. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Gua agomo jeneng agomo Islam, gua agomo Islam ku persane semua agomo. Mulai agomo Hindu sing medune no India sampai agomo Kristen sing medune nggone Timur Tengah kono. Diperes dadi agomo Islam. Sing tujuane opo? La ilaha illallah. Kabeh iki ape balik ring Gusti Allah cepet tentang petenteng. Ape la opo? Ku ngelingno kabeh iku. Wis sampean iso jujur di bidang agama nek belajar kaya ngene iki. Anek sampean gak belajar yo gak ngerti undang-undang agama beka iso. Tapi ilingo lo, tujuan saman bukan belajar lo, tapi tujuan saman besok ngulangi. Apa sing diulang nonok pondok, diulang nonok tonggo kiwa tengene, kok saman ditugas no dadi calone pimpinan-pimpinan sak negoro yo saman kabeh iki. Gitulah gampangane. Nomor telu wa arokuha utawi kasih sayangi ya lemes si rokun maknanya lemes. Utawi kasih sayangi uto lemes si al awani ku alal ikhwan yang atasi konco-konco ni. Iki lho cah tujuannya agomo. Senajan tah wis resik teko dosa-dosa ni. wis disiplin nglakoni agamane nomor telu jadi lalekno lho. Rukun karo tangga kiwa tengene iki Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Rukun karo tangga kiwa tengene masyarakat iku perintah aku mojo kaya wong Irak Iran perang mbek tanggane padha islami paten-patenan bedil-bedilan rudal-rudalan memalukan alasan agama ndak bisa. Wong perintah kanya Nabi kudu kasih sayang sing rukun. Rukun ngene iki bukan kok kanggo mung padha islami tok lho, kanya Nabi pian duwe kanca wong Hindu, duwe kanca wong Kristen. Lah calane ajak-ajak supaya mereka mlebu Islam sing kasih sayang. Sing ramah tamah aja pokoke kereng pateni le iku gak perintahe agama lho iku gak ada wis kepeksa niki kita kabeh diperangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaizu podo nyuwono pangreksa sapa sira kabeh. Nyuwono pangreksa sapa sira kabeh billahi marang Allah. Nyuwun pangreksa marang Allah minjari su sangga tangga kang elek tata kramane. Hati-hati lo, akeh wong sak desa mlebun roko sedaya gara-gara wong siji sing tata kramane ala. Ku disindir nggone kitab sing biyen tak waca iku. Sampe disindir kanya Nabi wong sing tonggonan karo wong sing elek tata kramane padha karo wong parek-parek ubu pane pandi lah ngono. Ayo sama gak roh mandi pandi ku wesi diwobo menganga disepuli bros sama nek parek-parek kadang kobong innalillahi gak kobong kepeldian yo innalillahi gak kepeldian ambune tukang pandi ku ringete kaya wedus gak karuan kadean yo nek iso tangga sing apik tata kramane sampe disindir Kanjeng Nabi tangga sing apik tata kramane padha karo wong dodol lenga wangi. Saman kadang-kadang tuku alhamdulillah gak tuku diusapi yo alhamdulillah gak diusapi ambune wis wangi. Hati-hati mbek tangga lho, wong kanca ana gotakan wae akeh sing ketularan kok. Gara-gara kancane nakal lho sak gotakan keturunan kabeh. Artine ana sing nakal lanange wedoke kae gotakan khusus. Gotakan nakal, ora gene gotakan nakal ya. Campur ketheke. Sing bling-bling ya. Ya gak nulari, wis tak diteni nek no SMP ono, nek no sawani sanawi ono. Ayo, kare gak ngaku sing bocah nakal tak diteni. Bahkan ono sing nemen jarak perkara saking belinge nek no jurus sekolahan ku ngising diglintiri. Ayo sapa sing nglisih diglintiri jurus sekolahan. Kare gak ngaku, aku dilapuri san jenenge tak catet jam. Ngetak acara jadi perkawa ono toh ono jurus sekolahan kok. Ini kebelet nguyo, jadi nguyo diwadai botol akoa. Ayo kerja ngaku, ya piye mana tani nguyo ono jurus akoa, apa ini kepeksa kebelet ya piye mana. Tapi urusan ngising digelintiri, lanang tapi gak wedok. Jumbling-beling yo, diteni. Saiki awas diteni ojo pisan-pisan ono bekakase pesawate iku ilang. Sekurup sitok dosa gede sampean. Ojo nganti njikuk sekurup sitok lho. Wis ono sing ilang sekurupe disaki sapa yo. Ojo pisan-pisan njikuk sekurup sitok-sitok haram. Awas lho. Cah, ngurek sekuruh sama jiko, gue gak iso nemplek no. Lah tukune ku angel. Dijogo yo, ikum bisok ni wis dadi dicet sing wapi mentereng madep ring Surabaya. Ini sama ni budal ring dikarek numpak noe. Nah, ini didandani pokoknya pisan, ojo pisan-pisan dijogo yo, sekurup sitok gue jadi jiko. Gue kaya opo. Ngunik kapan dijikuk lah gak iso kerja, gak iso didandani. Dijogo, balik no, sapa sing jikuk sekurupi ayo. Ojot manang dibalik no, pembong durung kena perkara. Undang gelak no, gara ilmu ini gak manfaat. Weh sing apik. Begitulah gampangane. Tapi hati-hati ojo kancanan bocah beling. Sampai kanjana pengintiku hati-hati yo, ayunjuk tulung Gusti Allah, ojo nganti konconan bucah nakal. Bucah nakal ojo dikancani. Lah tandane konco sing nakali kaya opo, alladhi yaiku menungso. Inro alamun ningali sopo alladhi khairon ing kebagusan-kebagusan sampean. Satar mongko nutup-nutupi sapa alladhihu ing khairon. Konco nakali ku yo, nek kapan roh sampean nglakoni apik ditutup-tutupi gak dikandak-kandakno. Tutup mulut. Tapi nek wa in ro alamun ningali sapa alladhi nek konco sama ningali samron ing kaelekan-kaelekan sampean. Nek konco elek iku yo. Nek roh sampean nglakoni ala azharo moko nyerita-nyeritakno alladhihu ing syarron. Nyerita-nyeritaan alladhihu ing syarron dikandak-kandakno kancane, buak iku belingmu bengi. Ngene, iku konco elek, nek roh sampean nglakoni apik. Ditutup-tutupi, tapi nek sampean nglakoni elek diceritakno wong sak endi-endi, iku tandane tata krama Allah, tata krama Allah iku neraka panggonane. Kanggo sampean lho wedok-wedok, dadi nek iso kaya apa nek kancane nglakone apik diceritakno ring kanca apik niku sergep sekolahe, tapi nek kancane nglakone elek tutupi aja nganti diceritakno kancane. Iku nek sampean kepengin dadi wong sing tata kramane apik. Wong tata krama apik suwarga panggonane, tata krama ala neraka panggonane. Lah kanjeng Nabi medhun ring alam donya iki tugas nomor siji ndandani tata krama. Eling iki teruse wingi lho. Teruse urusan-urusan tetanggan, mentingno kepentingane tonggo. Waruya anna rajulan ala rajulin inda rasulillah lan den critakno ana rajulan sak temene wong lanang, lanang ya iso wedok ya iso. Athna ku ngelem-ngelem sapa rajulan ala rajulin ing atase wong lanang. Inda rasulillah ana sandinge Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana wong biasane ngene wedok niki. Wok ngelem-ngelem kancane entek ngamek kurang golek nang ngersane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sae, kanca kula niku sae, sae kelakuane. Wis sampe gak karon ngeleme. Sampe kentekan cerita. Lagu dadaan falamma kana nalikane ana sapa rajulan nalikane ana rajulan minal ghodi ku si sue Siksu'e dhamma mongko ngolok-ngolok sopo rojulan hu ing rojulin. Kita ini carane maknani ya was lo. Kudu iso lo, syaratnya dadi kiai kudu iso maknani kitab. Gak iso maknani kitab, ojo dadi kiai, ndak tambah membingungkan. Lho wong yu bareng siksu'e ngono soan kanjeng Nabi, duadaan ngelok-ngelok no. Wong sing wingi dilem-lem tek ngamek kurang golek iki kaya apa to wingi jare ngelem tiyang ayu kanya Nabi cantik jelita. Barang sisuke tiyang jelek ndek pesek elek. Lha iki kaya apa? Sing diceritakno wong siji. Wingi dilem-lem saiki diolok-olok. Lho ngene iki lho tandane wong tata kramane Allah. Sing Allah sapa ya sing cerita iki. Ki di antara tata krama Allah titeni temenan lho. Iku nang ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi krungu wong ngomong ngono mau faqala ngendika sapa Rasulullah. Ikang anta utawi sampean. Bil amsi wingi iku isni ngelem-ngelem alai keliru ya dirubah iku tusni yae digontong munggah iku tusni ngelem-ngelem sapa sira ganti tak ngelem-ngelem alai ing atase rojulin. Wal yaumalan ing dalam iki dino tazuma ngolok-ngolok sapa sira ngolok-ngolok hu ing rojulin kon iku piye takang wingi wong iku saman lemtek ngamek kurang golek jare guantenge kaya Arjuna gagah kaya Gatotkaca lho saiki lho gek les sedina dilok-lokno jare kaya togok cangkeme ombo. Iki apa-apaan ngene iki lho. Yen iki tandane wong sing tata kramane elek ne. Awas sampean lho. Nek ngomong sing jujur aja dik gawe-gawe. Elek ya mune elek, apik ya mune apik. Aja diwolak-walik ngene iki. Imitasi jarene asli iku sing ulangi sapa. Nek barang imitasi yo ngomong iku imitasi, asli yo asli, aja dadi penipu. Akeh banget to saiki wakaji-wakaji. Nggone pasar luwak ngono wae yo kono. Barang imitasi jarene asli. Barang bekas jare barang anyar iku penipuannya. Kanjeng Nabi ngendika faqala moko ngucap sapa rajulan wong ya mau sak temen rajulin rajulan mek rajulin lho jadi padakno iku ardo ngridakno sapa rajulin ni ing ingsun bil amsi kala wingi nembe wingi Kanjeng Nabi wingi kanca kula nguwok nglegakno ati kula sampe ati kula lega gara-gara nglegakno ati kula fakultu moko ngucap sapa ingsun ma aksana fakultu ma ing barang aksana kang agai bagus sapa rajulin amil tang lakoni kok amil ta jauh gak penak sewu sak tepake ma aksana kok diwalikna. Ma aksana nek iso tambahi piye cah cek gak ngrepoti. Ma aksana ma amil tanu wae. Mungkin kurang ya. Ma aksana ma apa barang amil ta kang lakoni sira. Fi ing dalem ma. Nek gak ngono gak iso diwaca ya. Ma aksana ma amil tafi tambahi ma. Wa aghdaba wa aghd dan wakil tulisannya sudah keliru. Keliru mana itu? Fil yaumi wa aghdob tani tapi tae kok ngono gak apa-apa wa aghdob talan muring-muring no sironi ing ingsun fil yaume dalam iki dino fakultu ngucap ingsun ngucap ingsun tambahi mana ya ma akbaha ma amil tafihi tambahi ma ini nyetak saya yang keliru ya ma akbaha ma amil tafihi ma ing para akbaha kang gawe Allah sapa rajulin utane digawe makna ma amil ta Allah banget iki ya kenek lho tapi besok nih ngerti iso ngono kok ma akbala haiku ojo alangkah eleke ya kenek. Ma barang amil takang praktek no sirofi ing dalem ma mau. Iki sakjane gampang tapi tulisan iki mbulet. Mergo akeh sing keliru gara-gara nyetake kurang teliti. Wong ngomoreng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kala wingi niku kula nyeritakno apa anane. Kokolowi konco kulo niku ngelampai sae ten kulo nyeneng nati kulo ngelega nati kulo tapi sak niki mboten niku sak niki ngelak nati kulo ngelarak nati kulo dadi wingi kulo ngomong sae Kanjeng Nabi niku tiang sae sak niki niku tiang Allah ayo Kanjeng Nabi kaya apa ana sahabat sing kaya ngene iki pelintat pelintut wingi ngomong jare Pak Inggi kok apik setengah mati jujur setengah mati saiki kok Pak Inggi kok elek setengah mati blinge setengah mati ini ono apa iki wong gek keletan sedina be kok omongane ora padha senajan alasane wingi mergo dikai dhuwit Pak Inggi saiki gak dikai dhuwit ayo wong sing kono ngono kaya apa fakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika inna minal bayani lasihrun inna minal bayan sak temeniku setengah saking njlentrehno perkara iku lasihrun membingungkan kaya santet kaya sihir membingungkan dunya memang campurungake membingungkan wingi jare pacar kula niku ayu Kanjeng Nabi saiki pacar kula elek la ya wong-wonge padha go wingi sampean mari digeki apa saiki gak digeki ya ngono kula menungso sing membingungkan kaya tukang santet, tukang sihir. Ngene dijelasno membingungkan. Begitulah gampangane. Samono aja dadi kaya tukang sihir ya. kok ngomong kok diwolak-walik membingungkan. Lah ngene iki sampean dadi pimpinan nok DPR. Nokone pegawai negeri nok pusat kono nang omong sampean membingungkan, waduh. Lah kaya apa mergo mari ngemai duit sampean lem-lem bareng gak ngemai duit sampean pisoi. Lah ngene iki lho arane wong gak disiplin. Wong ini ki wong tata kramane ala aja dikanca iku berbahaya. Dadi ngerusake negara, rusake organisasi gara-gara wong sing pelin pelan, pelintat, pelintut yo ngene iki. Kala ngendika sapa Ibnu Mubarak, anake Mubarak Abdullah bin Mubarak. Iki ahli tafsir Quran sing paling terkenal zamane tabi'in biyen. Tabi'in iku wong sing menangi sahabat jenenge tabi'in. Nek wong sing menangi tabi'in arane tabi'it tabi'in. Sahabat wong sing menangi Kanjeng Nabi wis Islam zaman Kanjeng Nabi sek gesang niku diarani sahabat. Gak menangi Kanjeng Nabi tapi menangi sahabat diarani tabi'in. Gak menangi tabi'in tapi gak menangi sahabat menangi tabi'in niku diarani tabi'it tabi'in. Mari wis gak ono maneh. Itu terus tabi'it tabi'it tabi'in wae gak nontake kalian. Sampai loro tok. Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Iku dikit titel ya, termasuk Ibnu Mubarak. Iki penafsir Quran sing kondang. Abdullah bin Mubarak ngendika al mukminu yatlubul ma'adzir wal munafiku yatlubul atharat. Utahe wong mukmin tanda-tandane wong mukmin iku yatlubu ndoleki mukmin al ma'adzir. Ing pengapuran-pengapuran apa pengapura-pengapura. Wong mukmin senenge nyepura. Ana maneh ma'adine makna murote ma'adi bi makna kaapian-kaapian. Iku murote. Wong mukmin iku senengane ndoleki apike ring kanca kiwa tengeni. Wene nafsiri kudu iso lho. Siji kalau wal munafiku wong munafik. Wong sing katoke mukmin tapi dudu mukmin besok pertama kali mlebu neraka iku arane wong munafik. Cara saiki wong pelintat pelintut. Tandane wong munafik iku kaya apa ya tlubu ndoleki munafik al atharat yang kesalahan-kesalahane kancane. Wong nek selalu senengane ndoleki kesalahane kancane iku arane sifat munafik. Nek samono jolo ae ndoleki kaapiane kancane bae sing diceritakno kaelekane gak usah diurusi. Niku tandane wong mukmin ki undang-undang tata krama lho. Saman trapno temenan iki. Tandane wong nakal senengane ndoleke eleke kanca, tandane wong apik senengane ndoleke apike kanca. Wayulakhizul masawi wal uyub. Wayulakhizul nyelidiki sapa munafik al masawi ing pira-pira kaelekan-kaelekane kanca. Wal uyub lan cacat-cacate kanca. Tandane wong munafik yaiku senengane ndoleki eleke kanca. Selalu ndoleki cacate kanca. Iki tandane wong munafik. Sampeyan mulai saiki kudu dilatih temenan ayo sing seneng ndoleki apike kancane. Aja seneng ndoleki eleke kancane. Ojo seneng dolae kesalahane koncone, kecupane keamanan memang ditugasno. Juga nopo ditugasno jogo supaya cek dadi apik gak tepake didolehi sampai saiki mulai apik dilarang lho. Nek wis mahasiswa utawa mondok awas nek kanggo sepeda motor kudu izin sampai tanda tangan kanggo. Lah bolak-balik kena perkara iku cah. Alasane jari tuku sego, alasane apa padahal ndoleki pacare nok njobo. Sampai sepeda direnteng nok ngene. Lah wong beling-beling iku adek bapakne temenan anake sampe ojo dipondhok nggo sepeda motor nakal-nakal kejaba Pak Guru atau keamanan pengurus kowe sing nggo sepeda motor kudu ana tanda tangan teko kene padha karo nggo handphone kudu ana tanda tangan teko kene ana ta mundak dadi bocah sing beling rata-rata sing beling iku sing nggawa sepeda motor. Iku nak pondok janggo sepeda motor keserobotan beling. Apa mana sekolah ring Surabaya, ring Bojonegoro, ring Tuban, Lamongan, nanggawa sepeda motor mbajak pisan. Aduh lu ngombe pacare, sedino ganti ping limo pacare, terus kaya apa. Langun apa dicalokno dadi pimpinan negoro, buyar. Pimpinan negara kudu kaya sampean-sampean ngene iki lho. Wingi intele negara jenderale teko ring pondok. Mek denger-denger crita ring aku Pak Kubur temenan. Murid-murid sampean kudu dijagokno, dicalokno dadi pimpinan wis ngelu negara ndase. Ndok pimpinan-pimpinan negara gak kena dipercaya. Korupsi, korupsi, korupsi nyolongan gak karuan. Tak lapo jenderali penggede Indonesia kadek dolan rene wingi. Apa biasa gak nggo pengawal, pengawale pengawal pribadi kadek tuit tuit tuit kaya motor setan. Dadakan mek kepengin roh pondok jarine sing dijaga-jagakno calon pimpinan iku bocah-bocah pondok. Mumet iki ndelok. Mumet-mumet. Apa sapa maneh tegak sampean sing diulangi ngaji kaya ngene iki nang dadi polisi, dadi ABRI, dadi menteri. Wis dilatih jujur, jujur ku latihan. Itulah gampangane. Diteruse mau. Kok ilang. Wakola ngendiko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendiko maneh ngendiko apa Kanjeng Nabi La tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la taqatu La tada baru ojo podo ungkur-ungkuran sopo siro kabeh. Iki sindiran cah, bukan ungkur-ungkuran kok sitok madu perang, sitok pare bukan. Gak rukun. Iku namanya ungkur-ungkuran. Gak wawoh karo tonggone, karo kancane. Wong Islam ojo podo ungkur-ungkuran, gak wawoh, gak rukun podo Islami. Ojo kepesene Kanjeng Nabi. Sing rukun kaya nok pondok kaya ngene iki lho, oyok-oyokan mangan kadang gak koman pisan, oyok-oyokan ngising. Lho kaya apa kadang gak koman pisan? Bingung kene merintahno keamanan. Apa noto peceren? Lah piye pecerene pirang-pirang dina ambir. Sampai munggah-munggah lho ketemu. Gara-gara apa bareng ketemu diadaan nak njuru peceraian sing wakeh iku apa ana sarunge bocah ana kudunge bocah numpuk cah nek iso kudung sarung aja dibuak nak njuru peceraian buntu pecerene sampe dikeduk patang dina gek nemokno wong aneh-aneh dijogo yo peceraine aja pisan buak botol aqua apa nang jero kolom peceren iku mundak buntu nek buntu ayo kambiran sing wedok ngisihno kene banjur kemunggah nang pandok lanang gara-gara pecereni buntu. Dijogo yo pondok iki ojo pisan-pisan buak apa-apa wedok itu sotek hati-hati lho karena sotek buak reng peceren kualat sampean. Diwadahi buntoni engko buntoni. Wong pecereni buntu wong peceren karo WC iku padha. Dadi nek malek gak karuan, sing akeh buntoni soteke cah wedok. Nek lanang opone? Opone yo. Lho jeblong nek iki wis buanter mili kaya kali ngono. Wis, sing rukun yo jare perintah Kanjeng Nabi aja sampe ungkur-ungkuran. Wala tabaghadu aja uring-uringan sira kabeh kuwi larangane agama lho. Sing sanawiyah muring-muring karo SMP, semeyane S muring-muring karo aliyae aja kadek grup-grupan gak karuan. Delok ta nek kutho iku ta bolak-balik unjuk rasa wingi yo ngono nek Lamongan unjuk rasa gak karu-karuan. Lapo ta nek Lamongan kate unjuk rasa. Soal iki membingungkane tak takoni apa sebabe unjuk rasa jarine sepeda motor sing becak iku ape dilarang nek Lamongan. Nek Tuban wis dilarang ya gak oleh. Ndak boleh nek Lamongan pirang-pirang muga ternyata akeh-akeh sepeda sing digawe becak iku pedah motor colongan. Gak ana surate, gak ana apa. Lah nabrak-nabrak gak karu-karuan. Kok sing ngarepe kan penumpang dilarang redhuwur. Dadi rencanane bare keamanan pedah motor sing becak iku gak oleh becak ngunyut nyetel sikil. Gak nganggo sepeda motor reng-reng-reng beruok. Senajan ono manfaate tak takoni musore keamanane kena apa dia Pak Gopur kecelakaan di mana-mana gara-gara niku. Nek kula critakno kabeh dilarang lho. Mbek negara kaya Tuban, Tuban gak ono ya. Cekal polisi. Nek kapan ono sepeda motor kate ono becake ngarepe. Arek Lamongan. Wes aja unjuk rasa uring-uringanan teman-teman gak pantes nek kapan gak setuju mbok yo laporan ning DPR perwakilane matuk ring Pak Bupatine gak usah unjuk rasa nggo watu kabeh wingi unjuk rasa ana Lamongan lho sing mimpin wong loran kene ana-ana bae loro. Larangan agama maneh apa wala tahasadu aja mangkel-mangkelan sapa sira kabeh. Gara-gara apa kok mangkel-mangkel iku dendam sing kebuntu nang jerone ati sampe tok tok tok sampe critakno ana dawuhe Kanjeng Nabi sakpira akeh ganjaran sampean te sampean mangkel karo kanca. Lir kadya sakpira akeh wak kayu garing nok lapangan diobong entek-entek. Hati-hati mangkel iso ngatono aura sinar merah iso ngobong ganjaran. Wala takoto aja padha pegot-pegotan sira kabeh. Sing kono medhot kene-kene medhot kono maksude ora rukun. Mosok nok pondok wis gak wawuh. Pedot-pedotan iku sing ngulangi sapa? Ngono lho, sekonangan saiki. Bocah guweting mbek Pak gurune nek Pak guru ku wayahe ngulang gak kelem mlebu. Heh, bocah enok ndi iki? Wis ana laporan ring aku lho, ben-ben tak panggil kene. Jo ngono cah gak apik. Nek sampean gak gedhe Pak guru, ilmu sampean gak kira manfaati. Nek gak manfaati dadi bujat larat gak karu-karuan. Wakunu lan ana sapa sira kabeh ibadallahu pira-pira kawulane Allah ayya ibadallah e para menungso menungso santri-santri dadi sira kabeh jare Kanjeng Nabi ku ikhwana piro-piro seduluran sing rukun dadi wong Islam, ojo eker-ekeran, ojo muring-muringan, ojo mangkel-mangkelan, podo ungkur-ungkuran. Iku perintah kanjeng Nabi, kita dikon sing kompak bersatu. Senajan ana pondok gak podo sekolahe, ana SMP, ana sanawiyah, ana mualimin, ana semeyah, ana STM, ana apa bae gak karuan. Sing rukun sampean. Ku perintahe kanjeng Nabi. Al muslimu tae wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam, podo Islam iku arane seduluran, dulur tunggal agama. La yadzlimuhu ora kena ngani ngaya sapa muslimu hu ing muslimi. Gak podo lho. Kanjeng Nabi pesen aja pisan-pisan wong Islam ngani ngaya kancane, gelakno atine kancane, nglarakno atine kancane ku larangan agama. Nek larangan agama dilanggar, besok panggonane neraka, iki dawuhe Kanjeng Nabi. Wala yuharrimuhu lan ora kena ngaramaken so muslimuhu ing muslimi. Wala yukhziluhu lan ora kena ngesoraken muslimuhu ing muslimi. Ngesoraken muslimuhu ing muslimi, aja pisan-pisan sampean ngesor-ngesorno kancane, ngaram-ngaramno kancane, ngani ngoyoring kancane ku larangan agomo. Cara saiki dilu ngeprekno kancane, podo kancane kok diprekno ku piye. Gak apik lho. Tumane anake wong sugih donya brono. Ana anake wong kere nok ngiringane. Lho dinoino sandale dibuak. Cegur not ceren, sopo sing ngulangi kaya ngono iku. Wong sombong pun rokok panggonane. Wong inong-inong kancane bolone setan. Kanjeng Nabi ngendika bihasbil mar'i minasyirri. Bihasbil mar'i ku nyukupi marang menungso. Winyukupi marang menungso minasyari songgo menungso kang olo kelakuani. Wis cukup diharani menungso sing bajingan tengik pisan, menungso sing elek kelakuani. Sopo menungso sing kelakuani elek jari kanjeng Nabi, yaiku ayah kiro ingin to ngino-ngino sopo mar'u. Ngino-ngino so mar'u akhau ing koncone mar'u. Koncone mar'u al muslimu kang Islam. Sampeyan ngino-ngino konco sampeyan. Sing podo santrine, podo Islam wis cukup sampeyan diarani wong buajingan. Lho Kanjeng Nabi lho sing ngendika, katekno aja seneng ngino-ngino kancane cah, mundak dadi wong ala mungguhe Gusti Allah. Iki larangan agama. Bukan kok larangan agama nyolong, zina, korupsi tok bukan. Termasuk ngeprekno kancane, ngino-ngino kancane. Hayo ku termasuk kelakuan Allah sing panggonane bisa nang neraka. Wis awas lho, nek gak iso maknani kualat lho. Pokoknya undang-undang aku nek kapan ngulang sama kudu iso nirokno. Nek gak iso kudu belajar nang njaba nggo. Aku maknane salon-nalon mosok se gak iso. Sing lulusan SD dititeni. Carane maknane alon-nalon ditulisi. Bila perlu nggo kertas liyo ditulisi, engko dibenekno nalikane wis nok gotakane. Pokoke lanange wedoke sing melok ngaji kene wajib iso nirokno. Iki syaratnya besok sama jadi pimpinan-pimpinan agomo sama cik iso kaya apa ngulang agama cara dimaknani kaya ngene wis ditata rapi dening para wali songo biyen. Kene nek radio nek televisi iku maknani kitab cara asline biyen wali songo maknani. Saiki bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa bae lah aku tak niru wali songo bahasa Jawa. Diteni Fadilatul Jum'ati utai Fadilai Yaumil Jum'ah Fadilai Dino Jum'ah. Keutamaannya Dino Jum'ah, Dino Jum'ah itu duwe keutamaan lho, duwe bonus-bonus khusus saiki termasuk Dino Jum'ah. Gusti Allah ngendika qala Allah taala qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khashi'un walladziina hum 'ala shalawaatihim yuhafizun. Qad aflaha, teman-teman bejo, jarung jo bejo kemayangan. Bejo kemayangan mbah ni bejo. Sopo wong sing bejo kemayangan al mukminuna sopo wong kang percaya marang Allah. Sampean kabeh percaya nek Gusti Allah pangeran sampean Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah diarani wong mukmin. Bejo sampean dadi wong mukmin, dadi wong Jawa. Lah wong mukmin sing bejo iku sapa? Alladzina rupane wong akeh dadi badal ya. Bak iku tane badal, nek ana rupane tulus dhuure ngono. Alladzina rupane wong akeh hum utawi alladzina fi sholatim ing dalam sembayange alladzina iku khosyun podo khusuk, khusuk kabeh. Khusuk iku bahasa Jawa ya. Senajan bahasa Arab podo arep slamet iku bahasa Arab, tapi kadung dadi bahasa Jawa. Slamet, sabar ya ngono. Sabar bahasa Arab, tapi kadung dadi bahasa Jawa. Khusuk ya ngono. Bahasa Arab kadung dadi bahasa Jawa iku arane apa cah mujawan. Tapi ono sah bahasa Jawa sing dadi bahasa Arab. Apa contone? Yaiku pepaya. Pepaya kates iku nek bahasa Arab e kono nek ono ya pepaya, aku tuku kates ishtaraitul fafaya. Dadi pepaya iku dadi bahasa Arab. Salah bahasa Arab ya. Nego, aku tuku sa istaro itu salak. Nego salah bahasa Arab. Bahasa Jawa nus indah di bahasa Arab. Contohnya kaya pepaya. Khusuk ya bahasa Arab dari bahasa Jawa. Wong mukmin sing paling bejo iku wong mukmin sing nalikane salat padha khusuk. Khusuk iku musatno konsentrasi. Kaya-kaya Gusti Allah nak ngarepe ngawasi dimantep-mantep no. Khusyuk itu bukan kelakuannya jasmani, kelakuannya rohani. Lan khusyuk itu lewat latihan. Kabeh lewat latihan supaya khusyuk. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Walladzina lan wong akeh hum utawi alladzina ala sholawati mengatasi piro-piro sembayangi alladzina. Sholat di bahasa Arab cara jone sembayang iku yuhafidun podo ngrekso sopo alladzina. Sampean kabeh sing bakal dadi wong bejo kemayangan sopo wong sing gelem jaga salat limang waktu. waktune dijogo, salat maghribe, isae, subuhe, dhuwur lan asare. Salat iku latihan supaya sampean dadi wong sing eling Gusti Allah. Lah salat iso khusyuk iku syarate kudu ngerti apa sing diwaca sak jroning salat. Awas lho. Ojo pisan-pisan sampean gak iso, gak ngerti cara jawane apa sing sampean waca nang jroning salat. Takokno Pak Guru. Moga sampean gak ngerti cara jawane, mana mungkin iso khusyuk. Mana mungkin iso mantep wong gak ora cara jawane. Pertama kali sumpah sama nek mari takbir Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro iku kudu cara jawane sampai kelas yo Allahumma hdini fi man hadait Gusti kula sampean suduh no paringi pituduh kados tiang-tiang ingkang yang paringi pituduh wa afini fi man afait Gusti kula sampean paringi tatu wong sing seger kuwarasan kados nika lho. Dadak nono Fatihah cara jawane gak iso ya sapa sing durung iso cara jawane Fatihah ngacung awas lho wajib iso engko maghrib kudu iso takokno kancane Fatihah iku ben rakaat wajib diwaca Fatihah kuwi singkatane kitab sak jagat dadakan cara jawane ora iso. Pusatno konsentrasi nalikane pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti wa iyyaka nasta'in dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti dadakan cara jawane ora iso menungso awas lho. Tapi ini surat-suratan gak iso didik gak apa-apa. Sopo cah iso maknani surat Baqarah misalnya segede iso, nulis S1 misuk kudu iso. Saiki sementara ini surat-suratan ini gak iso gak apa-apa. Tapi dungo-dungo ini saman wajib iso cara Jawa ini. Robbi firli warhamni wajiburni kudu iso kabeh. Dipelajari yo, jangan teni diulang Pak Guru ne. Nakon kancane, sing wis gede, engko ditulis terus diapal no. Supaya iso termasuk solatihim yuhafidun, solatihim khosiun. Wong-wong sing nalikane sembayang iso khusyuk. Wong sing iso njogo sembayangnya gak guyon kaya sampean. Ulaika utahe mengkono-mengkono alladzina hum iku tawi ya ulaik kenaf tatap anahune lho utahe ala ulaik wal warisun wong kang bakal maris-maris kabeh. Maris-maris kabeh, maris opo? Allah dina rupane wong akeh. Ya risuna kang podo maris sapa Allah dina al-firdaus ing swarga firdaus. Wong sing nalikane jaman nu alam donyane njogo salate khusyuk nalikane sholat, ya ikulah wong bisu sing bakal manggon swarga firdaus. Quran iki supaya cek iso khusyuk, supaya cek iso njogo, balik maneh dipelajari sholate yo, apa sing diwaca. Nok njero sal kudu ngerti cara jawane. Bahkan termasuk mantepi sholat iku nalikane ape takbir niate nek iso gak apa-apa lah cara Jawa sak durunge takbir bloko niat ingsun sembayang fardu zuhur patang rekaat madhep kiblat kok rono Allah, Allah lho. Padha kare wudu supaya cek samane iso mantep, gak apa-apa wong niat kok dipiso ta, iku are wong kakean cangkem. Wis jaro nawaitul wudu ali rafil hadasi, niat ingsun wudu krana ngilano hadas cilik iku cek mantep. Kone gak mantep salat beke ora ditompo, kaya radio gelombangnya gak cocok, gak iso muni. Supaya mantep lho diniati nawaitu raf al hadasi usolli fardhu dzuhri. Wong ngono bae padha karo piring pasar sampean ngomong aku piring pasar lho padha karo ngono gak apa-apa ono aliran-aliran ISIS yo alirane aliran keras yo wong niat kuwi diharamno yo ngono kuwi wong sing keras-keras yo. Wong niat yo kok diharamno, wong niat bloko, wong iku sak jeroning sak jabane salat. Lampo tak kok gedeng berek niat budu banget. Wong iku dadekno mantepe sampean nalikane sampean wudu niat ingsun wudu krana ngilangi hadas cilik. Wong ngono bloko ndak apa-apa. Bahkan kene praktekno nek gak ada niat gak iso mantep. Hum fiha khalidun, hum utawi alladzina fiha ing dalam firdaus iku khaliduna podo langgeng-langgeng kabeh, langgeng terus-terusan gak metu-metu. Ya wong iku lho besok sing selama-lamanya manggon nang swarga Firdaus. Nek sampean kepengin manggon swarga Firdaus, salate ditata. Salate kudu sing khusyuk, sing mantep. Moga salat iku sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Qala Allah Ta'ala fi addadihim, ngendika sapa Allah Ta'ala dalam suwalie alladzina, tapi sebaliknya rungokno sebalike iki. Suwalie Gusti Allah ngendika apa? Gusti Allah ngendika iki Quran lho. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Iku mulai Qurane mulai iku. Besok nalikane wong-wong sing beling-beling nok neraka ditakoni malaikat-malaikat, Kang, mau tae apa salah Kang nglebokaken ma kum ing sampean kabeh. Fi sakor ing dalem neraka sakor. Sakor nama tingkatan neraka paling jero. Kang, kenapa sampean kok manggon nok neraka sakor? Ayo, kalu ngucap sopo alladzina, jawabe lam naku minal musallin. Ora ono sopo kita ku setengah sewung kang gelem nglakoni sholat-sholat kabeh. Iya aku biyen nontonnya gak gelem sembahyang, glimbang, glimbung turu, gak tangi-tangi. Dadi sebab nomor siji iso ndadekno sampean mlebu neraka mergo apa? Gak gelem salat. Anak pondok sampean dipeksa karo Pak Guru keamanan supaya gelem nglakoni salat, supaya cek gak kecegur neraka. Wis ganti soal jawabe. Saya mau tanya. Jare ana wedok pe disumpah kok gak ana ring ndi? Ilang ta? Mua paling melayu. Saya mau tanya. Apakah orang head wedok ini boleh ikut tahlilan oleh, tapi wong kaitu gak oleh maca Quran, tapi nek ngrungokno oleh, tenguk-tenguk tahlilan gak tenguk-tenguk itu di sepuro kabeh dosane, tapi nek zikir la ilaha illallah oleh. Wong khe dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ku oleh. Sing gak oleh maca Quran gak oleh. Nah tahlilan iku ana maca Qurane, Fatihah ya Quran, kulhu ya Quran. Lah nek wayahe maca ku meneng gak usah melok ngrungokno iku oleh. Wong khe oleh ngrungokno lan ngrungokno maca Quran iku ganjarane padha karo sing maca. Mene bangsa sing dikir-dikir oleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim oleh selawatan oleh wong khet selawatan oleh sallallahu ala Muhammad maca selawat nariyah oleh sing gak oleh wong khet iku salat poso maca Quran ke Quran dawuh Gusti Allah la wong khet iku kotor. Babiku, sementara ngerungokno bae oleh, lho tapi nek kapan maca Qur'ane ora oleh, tahlilan kumpulan ono solawatan, ono zikiran, ono istighosahan, ono macane Qur'an, dipilih dhewe yo, tapi oleh, wong edok tahlilan kok oleh. Hanya nek kapan ngaji kaya ngene iki, sing tak niati masjid sing jero iki niat masjid sing jobone iku emperane masjid iku wong head oleh dadi sing head nek jobo kono kale nek jero kene sing nek jobo berarti head dhuwur yo ngono padha bae kabeh lak apa jare niate waktu gawene ta wong sing nata gambare apa kabeh aku ya sing ngerti yo kene. Wong desa gak ngerti kaya apa diapakno masjid kok dibongkar. Wis jo kagian cangkem sing penting mari. Saya mau tanya satu akeh temen aja iki. Bagaimana cara kita berbakti dan menambah pahala pada orang yang sudah meninggal? Carane berbakti ring wong sing wis mati iku didongakno. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi iku kan jeneng Nabi sing ngulangi, ya Allah sampean sepuro dosane tiyang sing pejah niku. Ya Allah sampean kasih sayangi tiyang sing pejah niku. Iku nek ana jenenge gak apa-apa, Allahumma ighfir li Abdurrahman warham li Abdurrahman ya kenek. Gek mlebu lamat iku lho, nek sampean eling lanang-lanang nek ning kuburan aja lali yo. Uluk salam Kanjeng Nabi merintahno ngono kok. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Cara jone, he wong sing nok kuburan sing wis mati dikubur muga-muga awakmu diparingi selamat. Iki perintahe Kanjeng Nabi nok hadis sahih. Wong mati ku oleh didongakno lan sampean diserokno kanggo ndongakno. Lanang-lanang nek liwat kuburan aja lali lho. Apa maneh kate lahumul Fatihah. Ya Allah muga-muga ganjaran iku kula maca fatsawan paringno dateng. Utawa maca Fatihah. Mari maca ping pira terus sampean donga ya Allah muga-muga ganjaran iku kula maca Fatihah paringno dhateng tiang-tiang ingkang pun pecah. Tapi sing paling top gak ana ngungkuli apa? Sedekah jariah dieling-eling yo nek bapak sampean mati, mbok sampean mati, aja diwaris donyane dintekno sedaya sebagian besar gawakno. Kaya kene tinggalan di bapakku, makku, dulur-dulurku tak kandeng, gak usah diwaris, ayo dolek dewi-dewi. Apa tinggalan di bapak, mbok, gunak no kanggo pondok. Nyatanya kini tambah sugih kok. Aku sarepis gak tole warisan teko wong tua. Lo kabeh tinggalan di wong tuaku, tak dadek no pondok, bagian urono masjid, langgar, sak piturute. iku carane berbakti ring wong tuwa sing wis mati. Iku disedekahi ganti duit dikirimi Fatihah utawa didongakno selamat. Apakah orang yang telah meninggal sebelum dimasukkan ke surga harus melewati neraka terlebih dahulu, dan adakah orang yang masuk surga tanpa melewati neraka terlebih dulu? Iya. Kok sampean saiki no alam dunya yo. Wisune mati, sing mati kan jasmani, rohani gak iso mati. Rohani bakal pindah no alam jenenge alam kubur. Alam kubur se alam dunya lho, durung alam akhirat. No alam kubur di karantina, ngenteni kiriman ganjarane tekan dunyane utawa dosane. Wisune dina kiamat pindah no alam barzah. Alam barzah alam pemisah antara dunya akhirat jenenge alam barzah. No alam barzah sampean di total ganjarane lan dosane sak semut pudak gak ana sing gak ketotal. Sausene alam barzah sampean bakal ring swarga ora iso. Kabeh ring swarga harus nyabrang neraka. Samana pereng Kalimantan ora iso, ring Kalimantan kudu nyabrang segoro. Apa nglangi? Coba gak diuntal iwak gedhi. Lah cek selamat kaya apa? Ayo siap kendaraan. Ring Kalimantan cek selamat, siap pesawat terbang. Siwat perahu. Lah kendaraane napa? Sedekah jariah. Sedekah-sedekah sampean khususnya ring TPK madrasah besok tadi kendaraan sampean nalikane nyabrang neraka api ring swarga. Qur'ane ngomong ngono yo. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika khatmam maqdiya. Kabeh menungso pasti nyabrang neraka. Quran niku putusane Gusti Allah, kabeh menungso bakal nyabrang neraka adalah putusan yang tidak bisa ditawar lagi, gak kena dinyang. Babiku saiki nang toto-toto kanggo persiapan kendaraane. Kendaraan paling cocok kanggo sama nih ono bangun pondok ngecor, nang melok ngecor. Iku kangge kendaraan sampean besok ning nyabrang neraka. Sing cilik-cilik akas ngecor, sing gak gelem ngecor sing mahasiswa-mahasiswa. Aku laporan kok, Pak, mahasiswane gak gelem, Pak. Sing ngecor malah sing cilik-cilik gak apa-apa yo, nek ana ngecor melok ngrewangi kanggo opo ta? Besok kendaraan sampean nalika ape mulih ring swarga supaya iso nyabrang neraka. Wis iku nomor siji. Nomor loro, apakah orang yang telah meninggal sebelum dimasukkan ke surga? Lho wis mari ya ni mah padha wae. Wis iki mau critane, wis sing mau. Yo kabeh wong ngapir ing swarga gak iso nek gak nyabrang neraka. Wis tapi nek di kendaraan gak apa-apa, punya kendaraan kok. Saya mau tanya, apa doanya agar usaha orang tua saya laris? Tolong jelaskan, akeh dungone macem-macem coro. Dungo sing paling mandi, nek iso. Nek kapan nganggur, moco surat waqiah. Saman apal no surat waqiah, diwocop. Paling saitik sepisan, tapi niat ingsun supaya bapak mbok necik sandang pangane gampang. Ya apal surat waqiah, aku moco surat waqiah aku pirang-pirang tahun ya, mulai sekitar tahun 68. Ben mari subuh tak woco, mari moco aku ndungo, ndungo ini coro ya Allah muga-muga dipari gampang sandang pangan kulo. Lho kaya apa? Dungo paling mandi, gak ono ngukuri Fatihah. Ben nganggur maca Fatihah, ben walandelen dongakno pakne mbokne, ya Allah, muga-muga bapak mbok kula gampang sandang pangane, gampang ta? Dongakno banyak macam donga, cara Jawa ae, gak usah cara Arab tambah keliru sedoyo. Hanya sak durunge donga nyorok ring Gusti Allah. Onyoro nyiriwat liwat la ilaha illallah. Ono nyorok liwat Allah Allah. Ono nyorok liwat maca Fatihah iku nyoroke ring Gusti Allah. Bahkan surat Yasin ne apa jare niate kok. Niat ndongakno pakne mbokne cek sandang pangane gampang monggo. Dadi ndonga ono sing krana Allah. Ana krana swarga, ana krana donya. Diteni Qur'ane ngomong ngono ya. Yuridu harsat dunya nuktihi minna. Nek donga kanggo kepentingan donya akan diberikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah didhisikno. Donyane gemah ripah baru akhirate. Apa doanya mana orang yang orang tua saya bisa punya rumah itu ngano? Ya Allah, muga-muga wong tua kula saged bangun griya. Donga paling mati ku sampean jaman nok pondok ngene iki, dungane cara Jawa, tapi sadurunge donga nyorok dhisik liwat mau ya. Iwat maca surat Yasin, maca surat Fatihah, bahkan riwayat kulhu, liwat la ilaha illallah, sak pitu, opane sholawat, tambah mandi. Weh, dongakno wong tuane no omae, joleren-leren dongakno. Loh, torekot pondok sing diwoco saben dina iku dongakno pak nembok ne cek sandang pangane, gampang. Kadean yo, ben malam Selasa. Malam Jumat lah diwaca ta torekote iku Rabbana anzil alaina maidatam minas sama sak pituduri. Iku isine ndongakno pakne mbokne cek sandang pangane gampang. Anake wis dipondokno kok warunge sik gak payu, panggil anake gak ndonga yo. Ben malam Selasa, malam Jumat ndonga yo torekot pondok iku torekot njaluk duit. Aman cara no Jawa. Bagaimana cara doanya agar menjadi pribadi yang lemah lembut, penyabar, penyayang dan tidak suka marah-marah. Ojo leren-leren maca kulhu wallahu ahad Allahus somad. Iku nek maca kulhu gak leren-leren nek iso sedina suwi ping 1000 bakal dadi wong sabar. Nakal-nakale api lunga pisan wis akeh carane. Lak gampang ta? Cara paling gampang maneh zikir la ilaha illallah sekali zikir saambekan. La ilaha illallah. Mari ku tarik napas seru. Wut iku nari nyeterek awak. Nek sama zikir la ilaha illallah ngetokno aura sinar putih teko ngene cangkem sampean. Nek disedot mlebu irung, mlebu paru-paru dadi sifat sampean. Iso? Ayo sing nakal-nakal pengen waras. Joleren-leren yo zikir la ilaha illallah. Tertarik napas mbek moto diremno. Serut iku carane ndandani kenakalan supaya cek dadi bocah sing gak mbeling. Wis. Saya mau tanya, bagaimana cara memilih pasangan hidup agar tidak mesal nantinya? Rungokno ta cah. Ngene yo, Gusti Allah Taala ngendika. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal aro iki muttaqiun. cara jawane ngene ya. Mlebu swarga, mlebu neraka iku mergo jejuduhan. Sampeyan nek swarga triliunan taun muga jejuduhane cocok. Nek neraka triliunan taun muga mbek bojone cocok. Nek donya rukun, gemah ripah lojina muga nek mbek bojone cocok. Nek donya bentrok bacok-bacokan muga mbek bojone ora cocok. Wedo-wedo rungokno nek ndolek bojo aja ndolek gantenge ya. Aja ndolek duwike ya. Tapi delok tata kramane. Lanang titeni bocah wedok nek calon bojo sampeyan sing gantenge kaya Gatotkaca nek tau mendem toak aja. Jelas kapan-kapan kumat, ndak mau. Apa maneh kerek mendem arak aja. Omane kena pil koplo wis masih ganteng kaya Arjuna aja.